النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمقتحم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in, jamaah pengaosan Masjid Agung Kota Bangil, pengaosan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala wingi dipun jelasaken saking hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih benjing dinten kiamat ada dua orang yang akan masuk surga. Di antara tiang kalen iku siji wong ngerti, wong alim, demen ngaji. Sing nomor loro, wong iki demen ibadah, sregep ibadah. Bareng wis katene munggah nang Shiratal Mustaqim, sing ahli ibadah niki dipersilahkan wis agi-agi mlebu swarga. Lah sedengi wong sing ahli ngaji niki wau dikengken mandeg ambek Gusti Allah. Kon ana kene dhisik. Ojo kesusu melbu swarga. Kene napa Gusti? Ngene. Engkok bekne ana kancamu sing kon kenal ana donya biyen. Lekne ana wong iku bermasalah. Muwat Shiratal Mustaqim iki dungakno. Cangkingen. Oh ngoten ah. Ya wis, nggih pun. Dan mriku. Lho tiyang sing ahli nyaji di saat itu diposisikan kali Gusti Allah diberi pangkat sejajar kalian para nabi mendaniyo. Ya, bareng wong delok, "Ulah apa kon kok gak mlebu swarga?" Didelok koncone nabi-nabi tok. Masyaallah. Gak ngerti aku kon bilik ne golongane nabi. Padahal bian cuma alinga ngaji. Niki fadilahe wong lek ne gelem nekani ngaji. Ya. Senes pengajian umum, senes. Ya. Nggih pengajian ngeten-ngeten niki. Kiai ne lungguh. Napa maneh kula kare sampean purun nang omahe kiai-kiai. nama Kiai Fuad, nama Kiai Kasul, nama Pi Ahmad, purun. Tapi pun bendino, ya. Kok pas gak nyambut gawe ngaji tok. Kolo-kolo lek ne wonten waktu lenggang, ngoten ya. Cek ne nopo? Kula kali sampean angsal barokah beberapa kiai. Wal khatib. Lah wong wedok ya apa? Apa kon metu? Lek wong wedok niku cukup ana omahe, Pak, sampean metu, Pak. Engko lek oleh ngaji barokah ngaji kekno aku, ya. Iya. Lek oleh berkat. Lek gak oleh berkat, oleh apa, Pak? Gak apa-apa. Ya salaman wis, ambungen tanganku cek oleh barokah. Lah, mboten napa-napa. Iya. Kok pas ngene, wah riko tutup kiai, Pak. Lah apa ngambung sampean? Apa mboten kenek ngoten niku. Iya, mboten kenek. Lah lek bojone gak ono, ya wis anake ae. Nak, tolong aja kon nang masjid. Nang ngaji kono. Seneng kamu malam apa sih? Malam minggu, Pak. Ya wis budal malam minggu. Malam kebis, ya wis malam mesti. Aku lek nek malam Sabtu iku ambeyen, Pak. Ya gak apa-apa wis, gak usah. Sing senenge pokoke seminggu pisan. Iya. Cekne oleh barokahe pengaji, pengajian. Dadi wong wedok gak usah metu wis ana omahe tok. Golek ngoten. Iya. Napa maneh wong wedok sing ayu-ayu aja oleh. Wal khatib lan ngriwayataken Imam Khatib an Utsman radhiyallahu taala anhu. Awalu man yashfa'u yaumal qiyamah utawi kawitane wong yashfa'u kang bisa nulungi bisa mbela yaumal qiyamati besok dina kiamat iku al anbiya upiro-piro nabi. Kalau kula kali sampean katin munggah derajate nabi ibadah apapun tidak bisa kerana apa? Nabi niku bonus utawa ketetepan teko Gusti Allah. Derajatnya tidak dapat dilalui. Utawa diusahakno aku kepengin dadi nabi mboten saged. Lek kula kali sampean kepengin dadi wali sik iso. Lakoni alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman mari ngono takwa nang Gusti Allah konsekuensi. Dalek kula kali sampean gak iso dadi para nabi apa? Summal ulama umongko kari-kari para ulama. Nggih. Yeah. Kala wingi dipun jelasaken nggone Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi kula kali sampean iki sing penting gelem ngaji, ngaji dilakoni gawe urip ati-ati sudah termasuk tiang sing nomor loro yang diberi izin nabi Gusti Allah kongkon nulungi wong sing kenal. Summa syuhada'u nomor telu wong sing mati syahid. Ya, lek mati syahid lak bondo nyawa. Iya. Tapi dawuh Kanjeng Nabi besok umatku iku akeh sing mati syahid meskipun gak perang tapi ana ndukur kasur. Ya apa? Krana piyambake niku katene turu ndonga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mari ngono maca-maca. Gusti kula turun iki kaya wong mati. Cek ne mboten kepikiran donya kula. Kula titipaken Gusti, donya kula sing sampeyan titipaken nang ngene kula, sakniki kula balekno titip teng ngene panjenengan. Fallahu khairun hafidzun wa huwa arhamur rahimin. Maca ayat kursi. Maca amanar rasulu mari punan nggih yeah. Gusti mangke lek nek kula nglilir mandar Gusti sampean tulungi kula niki saged ngelampai salat tahajud dadi rong rakaat. Oh, kon turu gaenya dadi ngoten. Dadi turune turu sembahyang. Perkara nglilir ngoyot tok wallahu a'lam punan nggih ya. Ya, ngoten. Terus kok kebapas tiyang niku wau gak tangi. Ah, iki termasuk dalam keadaan sembahyang. Lho, tiyang sing ngeten-ngeten iki nggih ya. Utawa wong niku wau dalam keadaan budal nang ngene pasar. Ya. Yeah. Nyambut gawe. Ula apa? Golek rezeki supaya iso nyandang pangani keluarga teko sing halal gak jagakno arep-arep wong liya. Bekne ana susuke tak sinta sisino dadi 1000, 2000 tak sempatno gawe sedako. Bu anak yatim, bu fukorok masakin, wong awak iki termasuk wong masakin kok blonjo durung karuan cukup sak susu-susu 500 dilebokno botol, dicemplungno plung. Lek wis akeh dicekno. Lho kok kula kali sampean niku dalam keadaan nyambut gawe golek sing halal ngene wong wetengi loro, mari ngono terus mati, mati sah. Sahid wal hasil umat Kanjeng Nabi niki dipun paringi sarana kata supaya dadi wong mulya ambek Gusti Allah. Ya. Muga-muga mawon sing nyepak nyandung kekeramatan niki kula kali sampean ditakdirno ambek Gusti Allah, ditepakno nang kene jalan kemuliaan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lan ngriwayataken sapa Imam Al-Khatib piyambake ngriwayataken an Anas saking sahabat Anas. Sahabat Anas niki dawuh. Dawuhe sahabat Anas niki keranten piyambake mireng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh fadlul alim. Keutamaane, kemuliaane wong sing gelem ngaji terus nglakoni ala ghairihi dibanding ambek sak liyane wong sing gak gelem ngaji. Iya. Iku ka fadlin nabi kaya keutamaane Kanjeng Nabi ala ummatihi nanggene ummatina nabi. Ya. Yeah. Allah niki di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Perkara pandangane menungso gak usah didelok. Sing ikhlas kula kali sampean ngaji ngakoni adanya kekurangan dalam ilmu kula kali panjenengan ngasor cek ni diangkat ambek Gusti Allah. Tiang niku ana donya gak mesti. Ya. Yeah. Kadang tidak diperhitungkan oleh Allah, oleh manusia, ternyata dia itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Zaman biyen kan nonton. Zaman biyen ceritane Bani Israil biyen. Lho cerita Bani Israil diceritakan nang ngene umat Nabi Muhammad ngene iki sebagai contoh. Biyen iku wonten Bani Israil mati saking jahate wong niki, wong kampung niku lho gak gelem nyembayangi. Gak gelem nyembah yani. Kene apa? Lho kon sembayangi wong e lho. Lorek wis tah ngomong iki gak kenek. Akhire Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dumateng Nabi Musa bahwasannya Nabi Musa kengken nyolati tiyang niku wau. Bareng Nabi Musa digoleki, "Ulah napa sampean goleki tiyang niki? Tiyang niki lho wis dadi sampai tiang kampung niki ngeten-ngeten. Wis tak tutukno bareng Kanjeng Nabi Musa nyolati, kuwabe melok nyolati. Kene apa? Aku iku mang oleh wahyu wong iki kumpulane wong elek-elek dianggap elek, tapi ati niku bersih. Pisan nae gak tahu maksiat nang kene Gusti Allah. Pancen kumpulane wong elek. Lho, kumpulane wong elek ngene iki mang, dhek kepengin narik wong elek iku mang. Bareng tiang niki wau disembayangi ambek Nabi Musa, kaume melok pisan, kontan koncone sing welek-welek niku wau, sing wangel tuturane langsung mlebu Islam kabeh bleng. Dipandang Allah adalah baik. Kula kali sampean pun sampai cili ati. Sing penting kula kali sampean rumongso awak iki kurang. Rumongso awak niki bodoh. Sregep ngaji. Nyedek nanggene wong. Sing mulia-mulia. Cek nih. Dimulyakno Gusti Allah. Bukan kepingin dihormati manusia, tidak. Ya, bukan. Lek kula kali sampean kepingin dihormati Gusti Allah, sing iso ngurmati nanggene wong liya. Itu adalah kunci pun. Ya. Wa an Jabir lan diripun riwayataken kali sahabat Jabir. Akrimu podo mulyakno sira kabeh. Al ulamaa ing pira-pira wong sing ngerti, termasuk wong sing sregep ngaji. Kenapa mereka itu kok dimuliakan? Fa innahum krana ulama iku dimulyakno, dihormati krana mereka itu adalah warasatul anbiya'i, mewarisi ilmu dan akhlaki piro-pirona nabi. Ya. Lale umpomo ono uong ngerti maringono dianggap diberi gelar oleh tiang-tiang kampung ustad. Maten ya. Maringono kok kelakuane iku mang gak mencerminkan nabi, ilmune dikomersialkan. Mari ngono gak welas nanggene wong liya. Iya, orang-orang demikian didoyai wis. Iya, diceluk ustad tapi gak kenek dituruti kelakuane. Lek dirasani ojo tuas pejat cangkem iki gak oleh apa-apa, tambah oleh dosa. Biar mereka tanggung jawab sendiri. Wis direken wong iku mang Quran sing gak kenek diwaca. Iya. Lah wong iku mang kok wong gak ngerti, tapi akhlake koyo wong ngerti. Kan nonton nang ya. Tiang niku sregep ngaji. Diwarang ini, masya Allah, wong iki ketok sopan. Ketoro wong iki lek ngerti. Kok rukun? Lah sopan iku. Wong ahli ngaji sopan. Sembayangi persis koyok sing diulang nong gini kitab-kitab iku. Hormatono. Hormatono. Karena apa? Mereka mengikul utawa mengemban warisan nabi kuman. Padha ambek ngene, iya. Wah itu suk kirek anaknya siapa? Anaknya Korun niku dunyane akeh saking gak ditokno ngoten ya. Lah niki sing diwarisno nabi niku bukan ilmunya, ilmu yang mewariskan akhlakul karimah. Ilmu yang mewariskan piambe niku wedi nang kene Gusti Allah, nglakoni Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, sedang Allah berjanji walakot karomna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Gusti Allah niku ngurmati nyayangi nanggene menungso. Lah tiyang niku wong ngoten ulama-ulama wong sing ahli ngaji sing ngerti niku wau kita hormati karena mereka mewarisi utawa mempunyai apa yang dimiliki para nabi niku wedi nang Gusti Allah rahmat nang gene menungso. Lah kok umpama ana sijine orang yang sudah disandang, diceluk kiai, diceluk ustad, kok kelakuane gak ngene, mari ngono ada orang tidak menghormati, ojo nyalano nang gene sing gak ngurmati. Ya. Para hadirin, analisi atau kesimpulan dari satu hadis, sayati alan nasi zamanun yafiruna minal ulama, besok itu akan bakal terjadi manusia ini sudah akan lari dan tidak menghiraukan gak gubris piro-piro ulama. Dari ini kiai sinten Marzuki Mustamal sing TV 9 iki lagi ya biasae. Ana loro badene. Apa? Apa menungsane sing bejat gak gelem nyedek ulama? Apa menungsane butuh ulama nalikane ulama iku nang ngene pendopo? Gak nang masjid. Nah. Dadi ana apa bingung. Ketika mereka ke masjid ulama e gak ana nanti nang pendopo. Mosok nang pendopo rek. Lah, niki ya. Ya, kita dungakno muga-muga para ulama, para ustaz dipun paringi sabar mengemban amanate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sapane wong iku akramahum mulyakno sapa manhum ing ulama faqad akramallahu wa rasulahu. Maka dia betul-betul menghormati Allah dan menghormati utusane Gusti Allah. Terus apa lek mulyane Gusti Allah? Biasane ngeten. Lek kapan kula kali sampean seneng nang jene ulama? Seneng tok. Wong ngeten kate ngekeki dhuwit, wong awake iki sing butuh dhuwit. Nggih. Yeah. Ditungakno, ya Allah Ustaz. Mandar sampean tak dungakno panjang umur dipan paringi sregep ngaji ngeten. Seneng dekne ku wau. Delok akhlake kok tetep seneng. Ngrungokno pengajiane, delokno ngeneane seneng. Lho tiyang sing seneng ngoten niku dimulyakno ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbok engko keluargae, anake, mbok putune, mbok sapa itu pasti diangkat menjadi ulama. Pasti niku pasti. Pasti. Iya. Kuwatah dicrita-crita ngene kitab niku kuwatah, terutama ngene Ta'limul Muta'allim. Wonten tiyang niku nggih biyen dipondhokno ambek bapake. Cerita ngene kitab Ta'limul Muta'allim niki. Dinten nontekake ngaji pancene keterbatasan piyambak ini iki. Gak iso wisan, konjone dadi kiai, awake tok sing dadi santri. Iya. Mari ngono dikeki nyambut gawe suki. Allah kepingin konco-koncone dadi kiai kabeh, awake dikeki suki. Gak putus asa. Dadi piyambe niku lek nek kapan ana santri, umpama nembangil kene santri. Katenan dile, enak gini. Celuk. Lek nek kepengen dikongkon nginep nang omahe, dikeki mangan, sangoni. Lho seneng nang gene santri ngoten to. Subhanallah, krana seneng nang gene santri sing ngaji piyambeke niku wau sebel tau mondok, akhire anake didadekno ulama yang besar dan kenal barokah seneng nanggene ulama itu di dunia. Lah kula kali sampean pun ngoten yang pasti kula kali sampean lek seneng nanggene ulama Hormat nang kita paling gak kula kali sampean bendino ndungakno. Ya Allah kula maca Yasin kangge ulama-ulama Bangil Mandar pilkada iki mboten sampai tolak-tolak kabeh umpama ya didungakno. Ya. Muga-muga istiqomah nang kene masjid gak sampai wirawiri nang kene pendopo. Sampai ndungakno ya Allah. Ya. Akhire donga sampai niku mandi. Gak ono sing nang pendopo blas. Malak camate bupati ini balak balik nang kene masjid alhamdulillah. Donga sampean mandi. Lah sampean enggak. Ya ya apa iku balak balik nang pendopo ae. Masjid iki kadi anu. Oh, tok. Iya. Fatihah ono ae mandar didodono. Masjid iku ono ngarepe alun-alun nek pendopo ono ngene kono. Iya. Lob donga panjenengan ngoten niku diterima. Sampean iku besok dimulyakno ambek Gusti Allah. Jare Gusti Allah, rukun wong iki tak ngene kene. Iki jasamu. Wis kon ulama iku mlebu kon nang ngono kene-kene. Ganteni ulama. Barokahe seneng nang kene ulama. Pun katik kuatir, Bu. Iya. Banyak kita itu menjadi orang-orang yang mulia meskipun kula kali sampean modale mboten gadah. Lek gak kepengin dak lek niki gak iso dadi ulama karena keterbatasan kita. Ojo meksa. Pidato-pidato jangan. Karena wong pidato niku efeknya tanggung jawab dia di hadapan Allah iku kata. Napa maneh syukur ngomong teko guru. Gurune gak jelas tambah berat. Iya, sing penting demen ngaji niku enak. Iya. Resikune mboten tapi berat. Kemuliaan sama. Ya. Yeah. Wa Ibnu Asakir lan dipun riwayat-riwayataken mali Ibnu Imam Ibnu Asakir. An Abi Sa'idin saking Abi Sa'id Al-Khudri. Piyambake dawuh man 'allama ayatan min kitabillah. Sopo mulangi sak ayatae. Mulangi bunang anake, bunang bojone, bunang sapa ae. Sak ayat min kitabillahi saking kitab Gusti Allah. Mulangi bismillah, ngelingno kon lek gleke niku muni alhamdulillah. Ngoten ya. Au baban utawa mulangi sak bab, sak masalah, sak kelakuan min ilmin dari macam ilmu apa saja. Bu ilmu tauhid, bu ilmu apa, pokoke ilmu yang berhubungan dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus wong iku mang mbuh dilakoni mbuh enggak. Wis diwulangno. Ganjarane wong mulangno niku wau anma mongko mundak-mundakaken. Anma mongko ngrekso utawa napa ngopeni sapa Allahu Gusti Allah ajrahu ing ganjarane oleh mulangi ngoten niku wau diopeni diundakno ditumbuh kembangkan ila yaumil kiamah sampai besok dino kiamah. Jadi kula kali sampean lek ngaji ana ngene-ngene gak perlu ngenteni santrine akeh. Kulo kali sampean digawani santri dewe-dewe ambek Gusti Allah. Rupane apa? Ku anfusakum. Santrimu sing pertama awakmu dewe. Sing kedua wa ahlikum. Gini ku bojo. Sing ketiga sing metu teko bojo rupane anak. Ya wis iku santrimu. Kula apa? Mikirno anake to tangga. Lho, lek kula kali sampean menjadi keluarga yang islami, tangga iki nggo iso ulap. Iya. Ulap mari ngono barokahe kula kali sampean katut. Lah lek kula kali sampean eksen tok Wacak no, banter no kon lek maca Quran. Tonggo iki Islam, tapi lek maghrib delok TV, Islam cap opo iki? Wanterno, action tok gak ikhlas. Tambah dipanterno pisan. Hak asasi be, ente hiburan aku yo hiburan, wah perang akhirnya ya. Sing ikhlas krana Gusti Allah. Santri pertama jari Gusti Allah awakmu dhewe. Santri kedua adalah bojo. Santri ketiga adalah yang keluar dari bojo ngene ku anak. Sudah la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Nek wong liya kesasar kon gak ditakoni ambek Gusti Allah. Kene opo kon gak nanggani tanggamu? Kene opo kon gak ngandani dulurmu? Mboten. Sing ditakoni bojomu ambek anak, anakmu biasane ngandani bojo eman, ngandani anak eman, lek ngandani nang tangga wong liya ngecepret. Ya. Muka-muka mawon sing ngaji niki ya Allah ditulungi kabeh ambek Gusti Allah. Dadi wong sing faqih fiddin wa alim bitahwil. Barokah ngaji. Bendaniyo kula bele panjenengan biyen aku biyen tau muruki bojo, tau muruki anak ya. Aku gak ana waktu, sempat-sempatno wis dadi ngaji bareng ngene Yasin gak popo. Gak ngenteni tangga-tangga wis selamatan kecil ngoten mawon ya ulang tahun anak-anake. Pumpung anak-anak ana omah, aku prei nang masjid. Lha apa Pak Kadir? Anakku teko kabeh. Ngoten selamatan tak tukokno cilok beres wis ngaji Yasin bareng masyaallah ngoten. Mari ngono anake ngene, iya rek, aku biyen tau nang Bangil dijak ngaji Yasin ambek mbah. Mari ngono uji aku lulus lah di tempat no bareng besok mati ya Allah ngeten ganjarane Gusti Masya Allah ya. Wa Ibnu Majah lan diriwayatakan sapa Imam Ibnu Majah an Mu'ad saking sahabat Mu'ad bin Anas ya, Senes bin Jabal niki lek Mu'ad bin Jabal niku adalah orang kekasih ni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali piambek ngeten, ya Mu'ad inni uhibbuka. Mu'ad aku iki seneng nang kene kon. Ngoten. Ya. Di antara tanda kesenangan Kanjeng Nabi nang kene sahabat Mu'ad, ngene Mu'ad. Supaya senengku iki sambung nang kene kon. Nggih Kanjeng Nabi napa? Kon tak kei hadiah ya kenang-kenangan. Nopo? Ini lek mari sembahyang kon iki mang moco Allahumma a inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lek nih poro habaib-habaib poro sayid-sayid niku sing sik gelem nglakoni thariqah utawa kelakuane bae pasti nglakoni niki. Karena napa? Itu modal kanggene kula kali sampean besok cekne dipapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wingan melok rombongane apa? Melok rombongane Mu'ad gerbong orang-orang yang dicintai Kanjeng Nabi. Gak tahu selawatan nih, gak tahu melok tibaan nih. Oh si jemane ki gerbongi si jewe ngaten. Iya. Sudah jelas nih ki lek melok gerbongi niki ngaten. Tapi niki Mu'ad bin Anas. Sayyidina Mu'ad bin Anas niki dawu. Man allama ilman sopo sing gelem mulangi sa ilmu ae. Ilmu ne apa? Bo wudu bo apa? Ngene le. Kon lek ne wudu aku wingi ngaji. Padha-padha wudu kon niku lek ne masuwi sikil. Ngene jare Kanjeng Nabi ku. Sikil tengen iki lek masuk sikil angkaten. Mari ngono celah-celane renggang-renggangane sikil iki koso ana ambek drijimu sing kiwa sing digawe ngoso identikan. Lek ngoso teko isor sret teko jentik sampe nang kene jempola. Terus lek sing kiwa ngono angkaten di rijiki celah teko isor ambe tangan tengen. Lho kon nyempat nang ngono iku mang Kanjeng Nabi niku besok wudune iku diaturno Kanjeng Nabi. Niki lho, wudune ugi kaya ngeten. Masya Allah bunga ya Allah jari Kanjeng Nabi. Aku mulangi kaya ngono, setitik ngono kene diperhatekno. Jari Kanjeng Nabi, wis besok lek kon sampe nemu barang sing gedhe sing angel di sepura ambek Gusti Allah tak belani kok. Karena apa? Barang sepele ngene kon openi padahal iki cuma biwulang aku. Masya Allah min dan nio senenge Kanjeng Nabi. Lho kula kare sampean cuma mulangi ngoten to. Falahu mongko bagi orang yang mengajari itu ajruman amila bihi. Ganja koyok digawe ganjarane wong sing gelem nglakoni ilmu sing diwulangno niku wau. Wala yang kusulan ora kurang min ajril amili saking ganjarane wong sing nglakoni. Umpama wong sing nglakoni niku ngeten angsal 10 piyambake nggih asal 10. Umpama diadiana nang kene kok ora 10. Ya, tetap 10 merantak. Ya. Lah eman-eman aku lo kali sampeyan ya. Lek duwe santri awak dhewe, bojo lan anak. Daripada ngendeni santri ya, akeh. Anak besok diwulangno nang gene putu. Putu diwulangno nang gene putu. Akhire ketemu gurune mbahe dhewe. Besok ana swarga dadi siji. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim wama alatnahum min syai. Wong sing iman duwe ngaji biyen tau ngaji terus dilakoni. Mari ngono diwulangno anake, anake gelem nglakoni, anake diwulangno putune, putune nglakoni. Iki ngono piwulangane mbahmu, mbah biyen iki ndongakno bapak iso sugih sebab iki. Ngoten tok terus. Akhire putu sing nomor 100 dikumpulno ambek mbahe sing nomor 100 dadi siji keluarga besar. Itulah kebanggaan kita. Muga-muga sak anak putu kula kali sampean kabeh dipun saged nurunaken mulai sak niki saged terus bisa membanggakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dipun dadosaken ilmu sing manfaat lan barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma ya Allah habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasyidin ya rabbana darafna أسرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخلى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عيدا داد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.